نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa permasalahan. Kita murajaah dulu. Apa makna i'lam? Man yujib? Bu Ilyas, fadal. Mana i'lam? Ta'allam? Wafham? Wafham wa tayaqqan. I'lam maknanya adalah ta'allam, wafham wa tayaqqan. Kapan penggunaan kata i'lam ini dibutuhkan? Menijib. Kapan penggunaan kata i'lam dibutuhkan? Antum? Masmuk? Abdul Wahab. Kapan i'lam dibutuhkan? Perkara itu sangat penting. Menunjukkan perkara itu sangat penting. Tapi ahsan. Telah kita jelaskan juga penjelasan para ulama tentang hukum menuntut ilmu. Ada yang mubah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Taib. Siapa yang bisa menjelaskan ilmu apa saja yang mubah, fardu ain dan fardu kifayah? Man? Fadal. Fadal. Bilias? Contohnya apa? Ilmu yang dibutuhkan. Yang fardu ain. Yang fardu kifayah. Baik, labas. Yang mubah. Baik. Yang mubah adalah ilmu dunia. Ini asalnya ilmu dunia. Ini hukumnya mubah. Dan mubah itu tidak akan bernilai ibadah kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Ini salah satu makna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam perkara mubah, tidur, makan, itu semua tidak akan bernilai ibadah kecuali dengan niat. Ya. Diniatkan untuk ibadah, termasuk ilmu dunia. Taib. Dan bisa jadi ilmu dunia itu menjadi fardu kifayah. Ketika ilmu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka wajib bagi orang yang mampu untuk mempelajarinya. Untuk naf'ul muslimin. Kemudian, yang fardu ain, yaitu ilmu ma la yastaqimu ad-din illa bihi. Ma la yastaqimu ad-din illa bihi. Yang tidak bisa tegak agama itu, tidak bisa berdiri agama kecuali dengan ilmu tersebut. Ilmu tentang salatul usul, ilmu tentang wudu, salat, Tidak bisa tegak agama seseorang tanpa mengetahui ilmu tersebut. Ini fardu ain. Adapun yang kifayah, ya, seperti ahkamul bayi, ya, hukum-hukum jual beli, ya, tidak diwajibkan bagi semua orang. Ya, hanya diwajibkan bagi orang yang akan terjun ke lapangan tersebut, dan diwajibkan juga kepada para ulama wa talabatul ilm. Ya. Diwajibkan kepada para ulama wa talabatul ilm untuk memperdalam ilmu-ilmu tersebut, sehingga apabila ada kaum muslimin yang membutuhkan ilmu itu, maka mereka tidak susah-susah, ya, untuk menggali Al-Quran, menggali As-Sunnah, ya. Malah bisa jadi mereka tersalah kalau digali sendiri. Tapi cukup mereka bertanya kepada para ulama wa talabatul ilm. Taib. Telah kita jelaskan bahwasannya disepakati oleh ulama ahli sunnah at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Ya. At-taqlid la yanfa' fil aqaid. Dan juga disepakati oleh Asy'ariyah wa Maturidiyah. Namun ada bedanya antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Antara Asy'ariyah Maturidiyah dan Ahlus Sunnah. Antara pemahaman at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Ada yang tahu perbedaannya? Ana talib Abu Faqih Abdul Hamid, Abu Hamid. Hah? Baik, al-aql, an-nadhar ila al-qaun. Iya. Kalau ahlu sunnah, at-taqlid la yanfa fil aqaid, maksudnya harus belajar ilmu syar'i. Ilmu yang berupa wahyu dari Allah. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, an-nadhar ila al-qaun. Iya. Pertama sekali dilakukan adalah an-nadhar ila al-qaun. Karena dasar agama mereka adalah akal. Dasar agama mereka adalah akal. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah. Ya. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah, ghafarallahu laka ma madha min dhunubika, wa waffaqaka, wa asimaka fima yustaqbalu minha, fima yastaqbilu minha. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunimu, yakni dosa-dosamu yang telah lalu, dan memberikan taufik kepadamu untuk beramal di masa depan dan menjagamu dari dosa-dosa, ya, di masa depan. Ini makna rahmat. Kalau kita mendoakan rahmat kepada seseorang, itu maknanya kita mendoakan agar dosa-dosanya yang telah lalu diampuni dan dia diberikan taufik untuk beramal di masa depan dan diberikan penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa. Iya. Ini rahmat yang diinginkan bagi seorang hamba. Di sini ada beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang paling terpenting adalah tanbih ala anna mabna hadzal ilm ala talattuf wa ala rahma bil mutaallimin. Peringatan bahwasannya ilmu ini dibangun di atas sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada mutaallimin, kepada para pelajar, kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ini peringatan yang sangat agung, ya. Bahwasannya ilmu ini dibangun di atas sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan, ya. Sebab ini asalnya dakwah, dakwah dengan lemah lembut, ya. Dakwah dengan lemah lembut. Wa natijatur rahmah. Demikian pula hasil dari ilmu ini adalah rahmat. Ilmu ini dibangun di atas rahmat, dan hasilnya akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sedangkan tujuannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini subhanallah, ilmu ini dibangun di atas rahmat, hasilnya akan meraih rahmat Allah, dan tujuannya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik. Oleh karena itu, para ulama dahulu, khususnya al-muhaddithun, kalau mereka ingin memberikan ijazah periwayatan hadis, maka akan dimulai dengan hadis tentang rahmat, yaitu hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam sahih Sunan Abi Dawud, yaitu hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini hadis yang biasa diriwayatkan pertama kali oleh seorang muhaddis apabila dia ingin memberikan ijazah sebuah periwayatan. Maka dia akan ajarkan kepada muridnya hadis yang pertama, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah Ar-Rahman, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Sebab mereka memahami bahwa ilmu ini dibangun di atas rahmat. Nabi SAW diutus dengan rahmat, dan hasilnya akan meraih rahmat Allah, dan tujuannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yani meraih jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada jannah, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku. Aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Dan telah kita jelaskan pada pembahasan basmalah tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hadis ini, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, sampai dikenal dengan hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah. Hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah. Selalu bersambung dengan periwayatan yang pertama. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap muhaddis, setiap dia menyebutkan gurunya meriwayatkan kepadanya, maka dia akan mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini adalah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Ini menunjukkan perhatian para ulama akan asas ini, bahwa ilmu itu dibangun di atas sikap lemah lembut dan rahmat bagi para muta'allimin. Iya. Jadi termasuk kesalahan besar kalau seorang tidak bersikap rahmat di dalam menyebarkan ilmu, di dalam mengajarkan ilmu. Dia mulai dengan kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kasar. Maka yang seperti ini bukanlah sesuatu yang menunjukkan asas ya, di dalam menyebarkan ilmu, yaitu rahmat ya, kasih sayang kepada al-muta'allimin. Iya. Ini termasuk kesalahan kalau ada orang yang baru ngaji, pakaiannya belum sesuai syar'i, iya, masih musbil, jenggotnya dicukur. Atau seorang wanita datang dalam keadaan pakaiannya tidak menutup aurat dengan sempurna. Lalu oleh jamaah pengajiannya dipelototin. Habis kajian ditanya macam-macam, disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa tidak pakai ini, kenapa tidak pakai itu? Nah, ini bukan sikap lemah lembut di dalam menyebarkan ilmu. Ini termasuk sikap kurang hikmah di dalam menyebarkan ilmu. Tetapi orang-orang yang baru ini mestinya dilembutkan dulu hatinya, dita'lif hatinya, diikat hatinya, sehingga dia punya kecintaan kepada ahlul ilm dan kepada para talabatul ilm. Jangan dibuat dia lari dari dakwah ini. Dan ini termasuk dosa besar. Orang-orang yang mengira dia menyebarkan ilmu, tetapi hakikatnya dia membuat orang lari dari ilmu. Ini sebabnya karena apa? Karena kebodohan. Orang-orang bodoh itu, kata para ulama, dia berbuat kerusakan dari arah yang dia sangka berbuat kebaikan. Ini yang paling berbahaya dari orang-orang bodoh. Semangat, tapi tidak didasari oleh ilmu. Dia berbuat kerusakan-kerusakan yang dia sangka dia sedang melakukan kebaikan. Ya. Jahlul kuadrat, kebodohan kuadrat, kebodohan yang bertingkat. Melakukan kemungkaran dan dia sangka dia sedang melakukan kebaikan. Taib. Dan seorang, apabila dia memulai pembicaraannya dengan pembicaraan yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut, maka hal itu akan lebih membuat orang yang mendengarkan perkataannya dapat menerima perkataannya. Dan al-haq ini berat. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala pernah menasihatkan, beliau mengatakan al-haq ini berat. Berat untuk diterima oleh hati. Maka jangan engkau tambah dengan sikap yang kasar, sikap yang tidak baik, sehingga menambah berat orang-orang menerima kebenaran tersebut. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsu. Maka kalau sudah berat orang menerima kebenaran, ditambah lagi dengan sikap yang memberatkan mereka, berarti kita bukannya menyebabkan seorang mendapatkan hidayah, justru menyebabkan orang tersesat. Lebih parah lagi kalau kita menyangka itu adalah dakwah itu sendiri. Ini lebih parah lagi. Dan Nabi SAW telah berpesan, yassira wala tu'assira, wabashira wala tunaffira, kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika diutus ke negeri Yaman, Nabi SAW berpesan khusus, yassira wala tu'assira, ringankanlah dan jangan diberatkan. Wabashira wala tunaffira, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Maka ini merupakan perkara yang harus selalu diingat oleh seorang talibul ilmi. Baik. Kemudian kata beliau, yajibu alaina, wajib atas kita. Artinya, tidak boleh tidak. Karena wajib itu kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Iya. Dan maksud beliau di sini adalah wajib ain untuk mempelajari permasalahan ini. Taib. Yajibu alaina ta'allum. Wajib bagi kita untuk belajar atau mempelajari. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, yang dimaksud dengan ta'allum at-talaqqi 'anil ulama wal hifdzu wal fahmu wal idrak. Ini ta'allum. At-talaqqi 'anil ulama wal hifdzu wal fahmu wal idrak. Yang dimaksud dengan ta'allum, kata beliau hafizahullah, adalah mengambil ilmu dari para ulama, menghafalnya, memahaminya dan menguasainya. Ini yang dimaksud dengan ta'allum secara syar'i. Baik. Jadi kalau sekedar membaca buku, mendengarkan kaset, itu bukan namanya ta'allum. bukan namanya ta'allum. Itu hanya sekedar penunjang ta'allum. Tetapi ta'allum yang sebenarnya adalah at-talaqi 'anil ulama. Mengambil ilmu dari para ulama. Wal hifdzu wal fahmu wal idrak. Menghafalnya, memahaminya dan menguasainya. Ini hakikat ta'allum. Taib. Dan telah menjadi sesuatu yang dimaklumi di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa di dalam menuntut ilmu, lihat dulu siapa gurunya. Lihat dulu siapa gurunya. Bukan sembarang orang. Setiap orang yang bisa ceramah atau yang pintar retorika, pintar orasi, kita jadikan guru. Tidak sama sekali. Walaupun dia bisa mempengaruhi orang, kalau dia ceramah, orang-orang bisa menangis. Tetapi orang yang layak kita tuntut ilmu darinya adalah para ulama. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengambil ilmu dari mereka, ini yang namanya menuntut ilmu. Bukan mengambil ilmu dari orang yang sekedar bisa ceramah, bisa duduk di mimbar atau di meja untuk menyampaikan sesuatu. Tidak seperti itu. Tapi lihat, dari mana kalian mengambil agama kalian? Seperti kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Iya. Dan diriwayatkan dari Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu para ulama itu kalau mau belajar, maka melihat mereka yang mereka lihat dari gurunya itu yang pertama kali adalah solatnya, lalu ittiba'nya kepada sunnah, lalu adabnya. Itu bagaimana? Apakah dia benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya dan dalam adab-adabnya? Kalau mereka dapati hal tersebut, maka mereka menuntut ilmu darinya. Kalau tidak, mereka pergi darinya. Sebab solat adalah perkara yang mudah untuk dilihat, mudah diketahui. Kalau setelah mereka menuntut ilmu kepadanya, lalu kemudian nampak ternyata dia punya penyimpangan-penyimpangan akidah yang bisa mengeluarkan dia dari ahlu sunnah, maka para ulama tidak segan-segan untuk meninggalkan gurunya. Bahkan setelah itu mereka mentahdir gurunya sendiri. Itu kalau dia punya penyimpangan yang membuat dia keluar dari ahlu sunnah. Ya, seperti dalam terjemah Al-Hasan bin Salih bin Hai. Ya, Al-Hasan bin Salih bin Hai di Siri Al-Allamin Nubala, kata Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Hasan bin Salih bin Hai ini muhaddith, faqih, zahid, abid. Luar biasa keutamaan-keutamaan yang dia miliki. Thiqatun thabtun. Ini Al-Hasan bin Salih bin Hai. Muhaddithun faqih, thiqatun thabtun, zahidun abid. Berbagai macam keutamaan terkumpul padanya. Iya. Tetapi pada kemudian hari muncul padanya satu penyimpangan. Sayang sekali penyimpangan ini adalah penyimpangan yang membuat seorang itu keluar dari ahlu sunnah. Menjadi ahlul bid'ah. Yaitu dia memandang bolehnya memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Bid'ah khawarij. Bid'ah khawarij. Sehingga para ulama yang tadinya mengambil hadis darinya, mengambil fikih darinya, belajar darinya, itu kemudian pergi semuanya meninggalkannya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Dan banyak para ulama yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Yunus rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, aku duduk kepadanya 20 tahun. Subhanallah, dia belajar kepada Al-Hasan bin Salih bin Hayy 20 tahun. Tidak pernah aku lihat wajahnya itu menghadap ke langit. Tidak pernah kepalanya diangkat ke langit. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesalehan Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Tapi karena satu penyimpangannya, yang penyimpangannya ini membuat dia keluar dari ahlu sunnah, para ulama kemudian meninggalkannya. Adalah Zaidah rahimahullah ta'ala memperingatkan manusia dari Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ya. Padahal kata Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala, sepanjang hidupnya dia tidak pernah memberontak sedikit pun kepada pemerintah kaum muslimin dengan senjata. Hanya saja dia memberontak dengan pemahaman. Pemahamannya, akidahnya, manhajnya boleh memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Walaupun sepanjang hidupnya, kenyataannya dia tidak pernah sekalipun memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Tapi para ulama ahlus sunnah meninggalkan Al-Hasan bin Salih bin Hayy, tidak mengambil ilmu darinya. Sehingga diriwayatkan Al-Imam Waqi', apabila dia menyampaikan hadis sampai sanadnya kepada Al-Hasan bin Salih bin Hayy, itu murid-muridnya menutup bukunya. Tidak mau mencatat. Lalu kata Waqi, kenapa kalian tidak mau mencatat riwayat dari Al-Hasan bin Salih bin Hayy? Mereka mengisyaratkan, ya, pemahamannya gini. Yara saif, ya, dia melihat bolehnya mengangkat pedang ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi menuntut ilmu kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Taib. Ini yang dimaksud dengan ta'allum. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Dan yang beliau maksudkan dengan al-ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, nabinya, agamanya dengan dalil-dalil. Ya. Dan telah kita jelaskan bahwasannya menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini, yang beliau maksudkan adalah ilmu tentang ad-din, tentang Allah, tentang agamanya, tentang nabinya. Bukan ilmu tentang dunia. Demikian pula seluruh ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji ilmu, majlis ilmu dan ahlul ilmi, itu semuanya pujian kepada ilmu syar'i apabila dia datang dalam bentuk mutlak. Artinya dibiarkan mutlak, tidak disebutkan ilmu apa. Seperti wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Tidak dikatakan orang berilmu tentang apa. Maka maksudnya sudah pasti adalah ilmu tentang syariat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Tidak dikatakan ilmu apa di sini, tetapi maksudnya sudah pasti adalah ilmu syariat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut suatu ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu di sini bukan ilmu yang lain, maksudnya adalah ilmu agama, ilmu ad-din. Iya. Wa qul rabbi zidna ilman. Dalam surat Taha Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan ayat ini wadihud dilalah, ya, sangat jelas menunjukkan keutamaan ilmu. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta suatu tambahan kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Jadi seluruh kata ilmu yang dipuji dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, apabila dia datang dalam bentuk mutlak, maka maksudnya adalah ilmu tentang syariat. Ya. Dan bukan ilmu tentang dunia. Sebab manusia tidak berdosa kalau dia tidak mempelajari ilmu dunia. Dan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena dia tidak mempelajari ilmu dunia. Ya. Tetapi dia berdosa kalau dia meninggalkan ilmu syar'i. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela sifat orang-orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka itu hanya mengilmui yang nampak dari kehidupan dunia ini saja, dan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Yani ilmu tentang akhirat mereka tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Sehingga dalam hadis, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci setiap orang yang alim, yang berilmu tentang dunia, pada saat yang sama dia jahil dengan ilmu akhirat, dengan ilmu agama. Iya. Maka ilmu yang dimaksudkan beliau di sini adalah ilmu agama. Taib. Dan ilmu yang beliau maksudkan bukan sekedar pengetahuan belaka, tetapi pengetahuan yang disertai dengan ketundukan. Jadi mengenal Allah, maksudnya mengenal Allah disertai dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mengenal nabinya disertai dengan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengenal Islam disertai dengan pengamalan. Karena kalau sekedar mengetahui kebaikan tanpa diamalkan, maka kondisinya seperti Abu Talib. Abu Talib ini barangkali dia lebih mengetahui kebaikan dibanding kita. Ya. Lebih mengenal, lebih berilmu tentang kebaikan, tentang thalathatul usul dibanding kita. Abu Talib tahu Allah subhanahu wa ta'ala dia saja yang berhak disembah. Abu Talib tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah. Makanya ketika pendeta Bahirah menasihatkan kepadanya untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke Makkah. Ketika itu Rasulullah sallam berumur 8 tahun dibawa untuk pergi berdagang dan dinasihatkan oleh Bahirah bahwasannya anak ini terdapat tanda-tanda kenabian. Kalau dilihat oleh orang-orang Yahudi, maka saya khawatir mereka akan membunuhnya. Ya. Maka dinasihatkan Abu Talib untuk membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih kecil. Dan dia percaya. Bahkan sepanjang hidupnya dia merawat dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Islam agama yang benar. Tetapi ilmunya tentang Allah, ilmunya tentang nabinya, ilmunya tentang Islam tidak bermanfaat bagi dirinya karena tidak disertai dengan ketundukan. Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dia tidak mau mengakui sesembahan yang hak hanya Allah. Dia tidak mau ittiba' kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Maka dia kafir. Jadi ilmu yang beliau maksudkan adalah ilmu yang disertai dengan ma'rifatullah, yang disertai dengan ketundukan kepada Allah. Ma'rifatun nabi, yang disertai dengan ittiba' kepada nabinya. Ma'rifatu dinil Islam, yang disertai dengan pengamalan. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Yani bukan dengan taklid. Sebagaimana telah lewat, at-taklid la yanfa' fil aqaid. Ya, sebab at-taklid la yanfa' fil aqaid. taklid itu tidak bermanfaat bagi akidah seseorang. Al-thaniyatu al-amalu bih. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Ini kewajiban yang kedua yang harus kita pahami, kita pelajari dan kita pahami serta kita amalkan. Yani mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dan untuk inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda wa dinil haq. Al-huda itu adalah ilmu, wa dinil haq itu adalah amal. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan amalan sekaligus, dengan al-huda wa dinil haq. Dan ulama kita menjelaskan manusia di dunia ini hanya terbagi pada tiga golongan. Golongan yang pertama, mereka yang mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini adalah golongan para anbiya war rusul dan siapa saja yang mengikuti mereka. Golongan yang kedua, mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mereka amalkan. Ini adalah kaum Yahudi dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Dan golongan yang ketiga, mereka yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Ini adalah kaum Nasrani dan siapa saja yang mengikuti mereka. Pentingnya permasalahan ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita minimal 17 kali dalam sehari untuk meminta ilmu dan kemampuan untuk mengamalkannya, dan agar dijauhkan dari jalannya orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan juga dijauhkan dari orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Ini subhanallah betapa pentingnya permasalahan ini. Sampai-sampai Allah perintahkan kita minimal 17 kali dalam sehari. Minimal 17 kali dalam sehari kita minta ilmu kepada Allah dan kemampuan mengamalkan ilmu tersebut. Yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu? Mereka adalah al-anbiya war-rusul, kemudian pengikut mereka dari kalangan as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Inilah jalan yang kita minta. Apa jalan mereka? Al-ilmu wal-amal. Mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ini jalan anbiya war-rusul. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kita masih minta lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdolin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai itu Yahudi dan orang-orang yang sesat itu Nasrani? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang dimaksudkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Iqtida' Shiratul Mustaqim menjelaskan dengan panjang lebar sebab dimurkainya orang-orang Yahudi adalah karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mereka amalkan. Sampai-sampai mereka mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Demikianlah ilmu mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak amalkan. Mereka tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab kesesatan umat Nasrani adalah karena mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka mereka tersesat. Karena apa? Karena kebid'ahan. Beramal dengan kebid'ahan tanpa didasari oleh ilmu. Sampai pada akhirnya, Rasul yang diutus kepada mereka untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasul tersebut, yakni Nabi Isa alaihi salam, dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beramal berdasarkan taklid kepada ahli ibadah dan ulama-ulama mereka. Bukan berdasarkan ilmu. Beribadah berdasarkan kebodohan, sehingga mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka siapa saja dari umat ini yang memiliki ilmu tapi tidak dia amalkan, maka dia tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Dan siapa saja dari umat ini yang beramal dengan kebid'ahan, yakni tanpa didasari oleh dalil, oleh ilmu, maka dia tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Iya. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Mengamalkan setiap ilmu yang sudah dia pelajari, yang sudah dia ketahui. Tidak boleh meninggalkan amalan dan tidak boleh pula beramal tanpa didasari oleh ilmu. Dan hakikatnya amalan itu adalah buah dari ilmu. Sehingga orang yang tidak mengamalkan ilmunya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan ilmu itu, khususnya bagi para talabatul ilm, dia akan tetap bersamanya kalau dia mengamalkan ilmunya. Ya, sebagai contoh, zikir pagi petang selalu kita ucapkan. Atau zikir setelah sholat selalu kita ucapkan. Dari awal kita hafal, kita terus mengucapkannya. Sehingga kita tidak pernah lupa. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kita selalu mengamalkannya sehingga kita tidak pernah lupa. Kalau kita tidak amalkan, maka kita akan lupa. Sebagaimana telah diingatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal." Ilmu itu selalu memanggil amalan. Kalau panggilannya ini dijawab, maka ilmu itu akan tetap dalam diri seseorang. Kalau tidak, maka dia akan pergi meninggalkannya. Hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.